بسم الله الرحمن الرحيم. طيب الصف الأول يقرأ لنا حديث. الصف البرتام ما جاء حديث. الصف الثاني. الصف الثالث. Alam yakra fal yakra. Ini bayi Anda hadir di mana? Mana Arif? Arif Anjo. Hah? Nyalek sih yang tidak ada ini. Mana Azam? Mana? Telah lewat, kita sebutkan kemarin tentang al-inabah. Apa nama al-inabah? Min raja'a yarji'ul nam al-aba yunibu inabatan al-aba yunibu inabah. Eh, mamadha waruju ilaihi bi kulli waqt wa ikhlasul amal. Ini berkaitan dengan al-inabah. Taib, mal ilaqah bainal khasyah wal inabah. Anda atas lah. Apa keterkaitan antara khasyah dan inabah? Atau sebaliknya, inabah sama khasyah. Terus siapa menyebutkan? Wa mala ilaqah baina taim. Al-inabah masuk bagian ibadah bukan ibadah? Saya menyebutkan. Masuk apa tidak masuk? Bagaimana cara menyatakan bahwa inabah itu masuk ibadah? Siapa menyebutkan dia, Pak? Inabah masuk pada ibadah. Hai, Imam. Bagaimana cara mengetahui ini? Bahwasanya inabah itu masuk ibadah. Terus bagaimana? Ayah Hasan. Taib. Amr Allah Subhanahu wa taala bahwa linabah, linabah. Allah memerintahkan untuk nam kembali kepadanya. Wa kullu ma amara Allah Subhanahu wa taala. Nam ja Allah Subhanahu wa taala mahabbatan lah. Wa kullu ma ahabba Allah Subhanahu wa taala min al-ibadah. Jadi Allah merintahkan untuk kembali, untuk inabah. Dan orang yang perintah itu merupakan perkara yang Allah cintai. Dan segala apa yang Allah cintai itu merupakan ibadah. Pertama itu perintah. Yang kedua apa? Setiap yang Allah perintahkan berarti Allah mencintainya. Dan segala apa yang Allah cintai itu ibadah. Allah perintahkan untuk apa? Inabah, munibina ilaih aw anibu ila rabbikum. Ini kan berarti perintah. Dan setiap perintah Allah itu pasti Allah mencintainya, karena Allah merintahkan. Dan segala yang Allah cintai itu berarti ibadah. Kemudian bahwasanya al-inabah tanqasim ila qismain, ammah wa khasah. Inabah ammah wa inabah khasah, yang umum dan yang khusus. Yang ammah tashtarik baina al-muslim wal-kafir wal-jin wal-ins wa'iriha. Inabah yang secara umum itu meliputi yang muslim ataupun yang kafir, jin ataupun manusia, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 33. Wa idza massannasa durrun da'u rabbahum munibina ilaih. Tsumma idza dzaqahum minhu rahmatan idza fariqum minhum bi rabbihim yusyrikun. Ini ayat 33. Dan jika manusia itu tersentuh atau terkena berupa madarat, da'u rabbahum munibina ilaih. Mereka berdoa kepada Rabbnya, kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun setelah itu Allah memberikan kepada mereka itu kenikmatan. Ma idza laqahum minhu rahmatan, yaitu artinya rahmat. Idza fariqum minhum bi rabbihim yusyiku. Tiba-tiba kelompok di antara mereka itu kembali melakukan kesyirikan. Di sini wa idza massannasa, jika manusia umum semuanya dalam kondisi mendapatkan madarat, mereka berdoa kepada Allah, kembali kepadanya, bertobat kepadanya. Ini keadaannya, kembali, semua kembali. Namun begitu mereka kembali mendapatkan rahmat, mendapatkan nikmat, lalu kembali kepada kesyirikan. Ya, semisal dengan ayat ini adalah di surah Az-Zumar ayat 8. Wa idza masal insana durrun da'a rabbahu muniban ilaih. Thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana da'u ilaihi min qabl. Waja'al lillahi andadan liyudillu an sabilihi. dilang sabili kul tamatta bi kufri qalilan innaka min ashabin nar. Wa idza masal insana durrun, dan jika manusia itu mendapatkan madarat, da'a rabbahu muniban ilaih, maka ia berdoa kepada Rabbnya, kembali bertobat kepadanya. Thumma idza khawalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilaihi min qabl. Kemudian tatkala kami memberikan kepada itu kenikmatan, maka ia kembali lupa dengan apa yang telah ia seru sebelumnya, berdoa sebelumnya. Wa ja'ala lillahi andada liyudilla an sabilih. Nah, liyudilla an sabilih. Apa kemudian mereka menjadikan tandingan-tandingan untuk apa? Untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Qul tamatta bi kufrika qalila. Katakan, silakan bernikmat-nikmatan dengan kekufuranmu, kenikmatan yang sedikit. Innaka min ashabin nar, sesungguhnya engkau termasuk penghuni neraka. Asyhad pada kata-kata muniban ilaih, kembali bertobat kepadanya. Namun kalau kita lihat keadaan manusia di zaman sekarang ini, justru ketika mendapatkan madarat ataupun kenikmatan, tetap melakukan kesyirikannya. Makanya Syekh Muhammad Al-Wahhab menyebutkan bahwa kemusyrikan di zaman dulu itu lebih ringan daripada kemusyrikan di zaman sekarang. Orang di zaman dulu tatkala mendapatkan musibah-musibah, mendapatkan madarat, mereka kembali bertobat kepada Allah. Ada yang berdoa dan ikhlas. Ketika mereka mendapatkan kenikmatan, baru melakukan kesyirikan. Ketika mereka selamat, baru melakukan kesyirikan. Tapi orang sekarang dalam kondisi madarat, datangnya kemana? Datangnya ke kuburan, datangnya ke dukun. Nah, nanti mendapatkan kenikmatan menang pemilu, terima kasih kepada kuburan, terima kasih kepada dukun. Sakitnya parah, lebih-lebih lagi datangnya ke dukun. Ini bukti bahwasanya kesyirikan di zaman sekarang ini jauh lebih parah daripada zaman dahulu. Yang kedua adalah khasah. Ini khusus bagi kaum mukminin, bagi orang yang beriman. Wala takun illa li arba'ati syurut, dan tidak akan terjadi inabah secara khusus kecuali dengan 4 syarat. Yang pertama, mahabbatullah subhanahu wa ta'ala. Mahabbatullah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, al-khudu'lah. Pertama harus cinta kepada Allah. Yang kedua harus tunduk kepadanya. Yang ketiga al-iqbal alaih, rujuk kembali kepadanya. Dan yang keempat al-irad amman siwa. Al-irad amman siwa, berpaling dari selain Allah SWT. Ini syaratnya, kembali kepada Allah SWT. Al-inabah khasah, ya harus cinta kepadanya, syarat yang pertama. Mungkin gak nulis kemana. Apa tadi syarat yang tadi? Mahabbatullah subhanahu wa ta'ala, yang pertama kecintaan kepada Allah. Yang kedua al-khudu'lah, tunduk kepadanya. Jadi kalau seorang misalnya mengaku inabah kembali kepada Allah, ternyata menyelisihi syariatnya, berarti dia ini bukan muniban ilaih. tidak kembali kepada yang tidak bertobat kepadanya. Yang ketiga, harus apa? Al-Iqbal alaihi, rujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-irad amman siwa, berpaling dari selain Allah. Tidak boleh menghadapkan kepada berhala-berhalanya, kepada masyaih-masyaihnya. Semua tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itulah dalam hadis Abi Yahya Suhaib bin Sinan rawi Muslim, ajaban li amil mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika illa li mu'min. Ya, amat mengherankan perkaranya orang mukmin, semua perkara menjadi baik, dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi orang mukmin. Inna sabahu sarra syakar kana khairan lah, wa inna sabahu dharra sabar fa kana khairan lah. Kalau dia tertimpa dengan kebaikan, dia mendapatkan kebaikan, kenikmatan, bersyukur, maka itu menjadi kebaikan bagi dia. Wa inna sabahu dharra, kalau tertimpa madarat, sabar, bersabar, kan akhirullah. Ini kondisi orang beriman yang senantiasa kembali kepadanya apapun keadaannya, baik mendapatkan kenikmatan, mendapatkan harta banyak sedekah, kebaikan, tubuhnya bisa sehat untuk beribadah, ketika sakit bersabar, dengan itu tertebus dosa-dosanya, terangkat derajatnya. Ini keadaan orang yang beriman. Apapun musibah yang menimpa dirinya, ternyata menjadi kebaikan-kebaikan. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir ketika mendapatkan nikmatan, ia gunakan untuk maksiat. Ini menjadi madarat nanti pada yaumul kiamah. Ketika mendapatkan madarat, berkeluh kesah, justru mendapatkan dua kerugian. Kerugian karena keluh kesah. Kerugian kedua adalah musibah tersebut tidak akan terhindar. Nah, jadi kebalikan total ini untuk orang kafir. Jadi matalotnya itu adalah sebagai siksaan ringan. Kemudian dia mendapatkan dosa, dan matalot tersebut tidak akan terhindar. Sedangkan yang kedua, bahwa dengan matalot tersebut itu menjadikan tidak ada pahala sama sekali di sisi Allah SWT, bahkan mendapatkan dosa yang besar. Wal adillah al-inabah, banyak sekali dalil-dalil tentang inabah, sangat banyak. Ada sebutkan kemarin, munibina ilaihi wattaku aqimus shalah wa la takunu musyrikin. Surat apa kemarin? Ar-Rum ayat 31. Demikian pula dalam surah Hud ayat 75, inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Inna Ibrahim lahalimun awwahum munib. Sungguhnya Ibrahim halim lahalim. Sungguh dia adalah penyayang, awwahum, dan juga penghiba, sangat belas kasihan, munib, dan kembali bertobat kepadanya. Itu Ibrahim. Demikian pula kita lihat Nabi Syuaib. Kita lihat dalam surah Hud juga ayat 88. Nabi Syuaib mengatakan, qala ya qaum ara'aitum in kuntum ala bayyinatin min rabbi. Wahai kaumku, bagaimana pemikiran kalian kalau saya mendapatkan bukti dari Rabbku, warazakani minhu rizqan hasana, dan aku mendapatkan rizki-rizki yang baik, wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an, dan aku tidak menginginkan untuk menyelisih apa yang kalian lakukan agar aku melakukan larangan. Nah, in uridu illal islah mastata'at. Tidaklah aku inginkan kecuali kebaikan sesuai dengan kemampuanku. Wa ma taufiqi illa billah. Dan inilah taufikku kecuali pertolongan Allah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Aku bertawakal kepadanya dan kepadanya aku kembali bertobat. Ini berkaitan dengan Nabi Syuaib. Disuruh apa kaumnya? Siapa menyebutkan? Wala tanqusul miqyal mizan. Jangan kalian mengurangi takaran dan timbangan. Nah, mereka tetap begitu. Kemudian turunkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian berkaitan dengan Nabi Dawud dalam surah Sad. Inna hadha akhi lahu tis'u wa tis'una na'jah wa liya na'jatu wahidah faqala akfilniha wa 'azzani fil khitab qala laqad dhalamaka bi su'ali na'jatika ila ni'ajih wa inna katsiran minal khulata la yabghi ba'duhum ala ba'din illa alladhina amanu wa 'amilu shalihati qalilum ma hum wa dhanna Dawudu annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Dalam surah Sad ayat 23-24. Nah, in hadza akhi, asunya ini adalah saudaraku. Lahu tis'una wa tis'una najah. Naam. Tis'una itu tis'una najah. Dia memiliki 99 kambing. Waliyan ajatu wahidah, dan saya punya satu kambing. Faqala, dia mengatakan akfilniha, berikan kambing itu kepada saya. Wa azzani fil khitab, dan memenangkan diriku dalam berdebat, dalam mengolah kata-kata. Jadi orang yang punya 99 masih merebut yang punya satu kambing. Nabi Daud mengatakan qala qad dzalamaka bi su'ali najadika ila ni'aji. Nabi Daud mengatakan sungguh engkau melakukan kezaliman dengan permintaanmu. Nah, engkau minta kambing kepadanya. Wa inna katsiran minal khulata, dan sungguhnya banyak orang yang berserikat itu. La bagi ba'dhum 'ala ba'd. Ya, sebagian saling mendolimi dengan sebagian lain, misalnya. Nah, orang yang mungkin berserikat bagi hasil, misalnya. Bagi hasil. Yang ikhwan di sini suruh menggarap ladangnya sawit, misalnya. Nah, ini yang punya kebun sawit. Banyak terjadi kezaliman. Jadi misalnya yang suruh garap tadi, jadi hasilnya mungkin 4 juta. Bilangnya 3 juta setengah. Ya sudah punya keuntungan 500, ya enggak. Tadi sebenarnya kerugian. Karena juga jual di luar. Ada lagi mungkin ketika berserikat dalam perdagangan, masing-masing menanam modal 50 juta. 50 juta. Dan nanti bagi hasil 50%. Ternyata kebanyakan manusia tidak melakukan kejujuran. Laya bagi ba'du ma'la ba'd illal ladina amanu wa 'amilus shalihat. Kecuali orang beriman beramal saleh, wa qalilum mahum. Ini sedikit. Sedikit orang yang tidak curang. Mayoritas manusia itu melakukan kecurangan dalam perserikatan. Bahkan mungkin ini akan diambil. Sertifikatnya dipalsukan, ini suka saya. Ini mana kebun saya? Mana buktimu? Nah, begitu. Ini sertifikat saya. Jadi kezaliman. Wa dhanna Dawud. Dan Daud ini meyakini annama fatannah, bahwasanya kami itu mengujinya. Astaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Akhirnya dia meminta ampun kepada Allah dan tersungkur, kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah hendak menguji Nabi Daud alaihi salam. Nah, ujian untuk bisa menjadi hakim yang adil. Nah, dan insyaallah besok akan masuk pada bagian berikutnya. Wabika khasamtu ila akhir hadis. Jadi banyak di murojaah, jangan terus main-main aja. Ilahul Azim.